الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu sesungguhnya manusia itu, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan, dijadikan bersifat dengan keluh kesah. Sifat keluh kesah pada manusia itu kejap-kejap mengeluh, kejap-kejap kesah, gelisah, musim. Apa pun yang berlaku, kita berusik, kita risau. Masalah anak pun kita pening kepala. Masalah rumah tangga pun kita pening. Bini beragam pun kita pening juga. Laki beragam pun kita selalu. Sifat manusia. Tengok orang kaya pun kita pening kepala. Mikir je kita mana lah dunia ni duit. Banyak pula duit. Kerja sama je macam aku. Tapi duit banyak mana dia ambil. Aku tak tahu. Dia pula yang penting. Orang banyak duit pun kita peningkan. Orang tak ada duit pun kita pening. Macam mana lah dia hidup. Aku tak boleh lah betul. Aku nak ada lambat buang-buang seribu. Aku 500 aku pening. Apa salah yang kau nak pening? Tak ada lah. Kau tengoklah dia kata boleh hidup tu. Lambat ke RM10. Ya Allah aku. Tak ada lah. Menang-menang kita. Kalau kau rasa nak bagi duit, bagi tu. Dia nak pening pasal apa? Tengok orang rumah besar aku kita pening. Nak tunjuk dan pun macam dia seorang yang dia buat. Macam dia seorang yang banyak duit. Pening. Rumah kecil pun dia pening. Macam mana duduk anak 8 orang rumah besar itu. Sifat manusia. Tak tahu apa sebab. Tapi tu ada rakam dah siap cerita itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia sifat dia pun. Sifat besar. Bila iza masau syarun jazu'an, apabila manusia itu ditimpa masalah, ditimpa musibah. Mula pening kepala, habis semua orang kita cerita. Jumpa orang tu cerita, jumpa orang ni cerita. Pergi kedai pun cerita. Pergi masjid pun cerita juga. Masalah tak nak selesai. Pening tak nak hilang. Tu balik, pening balik. Kita sama orang tu pula. Kita dengan orang ni. Ambil semua orang kita nak cerita tu pula. Mungkin tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Sebab jalan nak selesai masalah, kita tak ikut. Kita nak sibuk ada masalah, kita dengan orang. Ada masalah cakap dengan orang, masalah jiran pun cakap dengan orang, aku jiran aku pun tak diulang. Aku suka hati dia sedia baju, aku iman lah tengok jiran aku. Itu kita pun tanya, Melayu ke Cina? Melayu lah, aku kena kalau Cina tak macam tu lah, Melayu pun lah. Lagi baik lah berjiran dengan kapi kalau orang Melayu itu, ayah. Apa masalah jiran kau, apa masalah? Kadang dia kata parking dia tu main suka-suka dia tu. Tak adalah, kau dah cakap dengan jiran kau tu. Aku malah dah cakap kan bersinggung. Dengan orang tu tak cakap, dengan orang lain cakap. Dengan yang kita ada masalah, kita cakap. Dengan orang lain kita pergi cakap. Dia macam tuan-tuan lah ada masalah dengan ustaz. Cakap kan ustaz, aku cakap kepada itu buat apa? Aku cukup tak berkenan dengan ustaz. Kau tak berkenan dengan ustaz, aku cakap dengan ustaz tu. Ustaz, saya tak pula berkenan dengan ustaz. Tak? Habis cerita. Dosa tak ada apa pun tak ada. yang kamu tak kenal cakap? Ustaz keras sangat, lembut tak boleh juga. Kita di Islam ada hikmah, dakwahlah cara lembut. Sampai cakap dengan ustaz, ustaz pun boleh terima, terima. Tak boleh terima, tengok dia balas lagu mana. Ya. Inilah cakap dengan lain, cakap dengan lain. Bukan bersetuju tak ustaz. Yang kawan tu dah semua salah lah. Aku, dia cakap tu betul, cuba aku. Dia dah semua salah dia jawab. Akhirnya dia buat dosa untuk diri dia dulu. Apa dosa dia? Dosa hipokrit, tipu diri sendiri. Dia tak ada masalah dengan ustaz tu, tapi orang yang tanya tu pula member. Member ni lah, nak jaga lah di member. Ya tak? Aku kata dia, dia cakap tu betul. Habis tu? Yalah, itu kau cakap pun betul. Kau cakap tu betul. Dia nak aku, dia pusing-pusing. Nak jaga hati kawan tu, tak nak dosa dengan orang lain. Tak? Ni manusia kan? Orang yang muda lah. Ni Tuhan cerita, bukan saya cerita. Iza masa usyaru jazumah, ada masalah, cerita. Dengan siapa ada masalah? Dengan bini. Pergi cerita dengan bini. Jangan cerita dengan kawan. Bini ada masalah dengan lelaki. Pergi cerita dengan lelaki. Jangan cerita dengan kawan. Ini ada masalah. Ke ofis. Dan juga penyapa kata kak. Akak sehari dua ni menu. Tahu nak kita macam masalah ke. Apa kak? Suami akak terang dah. Berkira kan takut ke Allah. Makan nak sedap, duit ketakut nak mampu. Bagi RM5 nak makan siakap, ekor siakap boleh lah. RM5 kau bayar RM5, RM5 kita RM5. Suruh beli siakap, sisik ikan siakap pun tak dapat. Kadang aku belikan toge, mengamuk dia. Toge enggak, duit aku bagi ni, kau beli toge, lain ke lah. Dia toge, cukup bagi ni pun tahu tak kau. Toge, lebih tahu pun tak cukup bagi dia. Abang nak siakap, sisik siakap tak boleh beli lah. Itu yang saya beli toge, dia betul tak tahu. Toge pun toge lah. Abang nak siakap, bagi 50 bagi dia. Baru boleh beli ekor siakap tu. Awak pun pada kali kalau lelaki cakap lagi, suruh dia pergi pasar sini. Kau ni jimat dah sikit, boros sangat. Baru masuk, dia pergi sini. Bang, hari minggu ni abang pergi pasar, belikan siakap. Nak tengok dia ngeleng apa kata. Dia pergi-pergi tengok-tengok ikan tu sekilo RM20. Dan sekilo RM20 bang. Balik cakap seorang ke. Mahal ni kan. Apa yang ingat? Kalau abang nak murah, kita tangkap sendiri pun. Dah, orang buat. Nak ajar lelaki macam tu. Ni orang lelaki kan dia tahu. Dia tahu yang ingat. Ingat, sedap dah lawa ini. Lalu aku makan. Dia tahu itu ya. Dia tak tanya. Apa ikan silo? Dia tak tanya. Ada tanya. Ha? Tapi suami ni mungkin nanya lah, dah agak ingat sama lah. Balun je lah, nanya tak ada. Bila sampai kira dan dia beli, apa dia tu? Ha, tu boleh cakap untuk orang. Bila dah dihubi, duit dia tu cakap. Ui, mahalika, sarang, naik. Ha, masa tu lah kita kenalkan dia. Bau, abang tu, balik. Ha, saya puas jimat tu pasal saya pergi toge. Hari ni toge, besok kopi, usah kampung. Balik ni toge. Nenek sahur pun susah bang, pada apa bagi dia ringgit. Saya dah kumpul sebulan, baru boleh berikan. Yang ringgit-ringgit tu. Jangan cerita dengan orang. Cerita dengan lelaki sendiri. Izzah masuk syarul jesul. Wa iza masyarakat umat, apabila manusia ini pula dapat kenikmatan, kesenangan, kemewahan, দীর্ঘদিন সম্ভব মানুষের dia perlukan imam orang masjid. Okey. Tentang seluruh kan? Pada masalah datang masjid. Nak kenuri dan okey. Dah lepas dia kenuri, mampu lah kau. Tapi bukan masjid lah, tempat lain lah. Di sana lah, aku tengok. Sama dah kan? Dia macam tu lah mana? Kadang tengok pun dah berubah dah, alhamdulillah lah. Sekarang lah kira-kira kita siap pun sampai dulu, sampai dulu. Alhamdulillah lah, dulu tak pernah dengan masjid. Sekarang siap pun sampai dulu, sampai dulu. Dia nunggu siap tu. Kat pagar tu, alhamdulillah lah. Seminggu. Lepas seminggu dia ngimpin tu imam. Ingat dia pergi rumah ada rumah Arab. Dia wakil ke imam. Dia wakil dia tak jemput, dia wakil dia. Imam dia pun mencari arwah dia sikit. Imam pun tengok dia seminggu ikut belakang imam kan. Sebelum siap sampai, dia dah sampai. Siap dah balik, dia belum lagi. Munyulah berubah lah. Jadi imam pun tengok dah berubah, elok, jemaah pun tengok. Kita panggilan dia pun rajin ke masjid. Dia tiap waktu, tak ada rumisnya dia. Awal waktu, kata-kata awal, pun siap, tak sampai dia, tak sampai. Kita kena pergilah, dia nak kita rakingkan rumah dia. Pergilah kita pun. Dan, pergi dia kenuri, siap, tak alih, makan, balik. Besok subuh, tak nampak dia korek. Datang dia. Penat tu, rumah barang-barang, pasal dia semua tak jago, nak jalan. Zuhur pun tak ada, asar pun tak ada, maghrib pun tak ada, isyak pun tak ada. Dua hari pun tak ada, masuk tiga tak ada, kita dan mana dia tak datang, tak masalah. Tak ada hal pun, seminggu datang, bila datang nak kenuri lain kali pun datang. Ini orang macam ini. Orang macam ni kali kedua dia buat pamer lagu kan. Nak kenuri sekali. Kau makan sendiri. Kau macam orang asli. Time dia susah, dia perlukan orang masjid, orang surau. Dia datang masjid, dia datang surau. Bila dah sudah kerja dia selesai. Insallah bila masjid ke surau. Main jumpa tepi jalan je lah. Ini tabiat buruk manusia tuan-tuan. Tabiat buruk, perangai buruk yang diharapkan dalam Quran terhadap manusia itu. Ini realiti tuan-tuan. Buat apa pun hari ini berkira. Nak percaya si anak nak besok. Anak dia tak ada besok. Anak dia tak ada besok PMR tak ada, PSR tak ada, STM tak ada. Masjid buat anjuran baca Yasin untuk anak-anak besok. Tunggulah. Tanya dia, kau nak pergi ke masjid? Aku tahu dia anak aku tak ada besok. Kau pasal anak kau tak besok, tak ada Yasin lah. Besok anak kau besok buat Yasin. Pasal itu kita pernah baca Yasin anak, kita dapat 4C, 2D, 1E lah. Anak Cina agak dapat 8E. Tak tahu kau mana salah dah. Ini sifat buruk manusia. Wa iza masyarakat manusia, apabila manusia ini dapat kenikmatan kesenangan, mereka lupa diri mereka. Mereka menjadi sombong, angkuh, berjuang. Kadang dah kaya, sombong pula. Dah berpangkat, berkedudukan, sombong pula. Dulu rumah buruk, sekarang rezeki dah melimpah ruah, angkat dah tinggi. Rumah pun ada CCTV tu kan? Sangat CCTV. Dia tengok-tengok orang tu sampai, ini nak lain tak bukan, nak minta tolong kan ni. Antara dia tak ada rumah. Tak ada jawab tu. Tu untung pasal CCTV ni tu kan? Tonton kat rumah pasal CCTV. Tengok siapa datang. Ni nak minta tolong ni. Tak ada orang. Ni kadang-kadang tekan, cek dan kita tak tahu kita dah keluar. Tapi kita tengok, tak tahu dah gas masalah. Pasang CCTV juga. Nah, senang. Siapa datang kita tahu, kita duduk dalam bilik, kita tengok siapa orang. Datang dengan tak duit, berlari kita. Ya. Wa izam masyarakat rumah. Kesemua penyakit yang Allah rakam. Ubat dia apa? Illal musallim. Ubat dia ialah solat. Tapi tuan-tuan dah solat dah. Dah solat, yang fardu dah buat, yang sunat dah buat, yang tak sunat pun buat juga. Dah. Ada kesemua sunat di bahasa. Bila apa ni tuan, sunat dah kan juga. Tak boleh ni waktu tak boleh sunat, sunat dah di bahasa, hukumnya haram. Semayang pun dalam ke dia? Dah waktu dia tak kenal. Sampai lepas main subuh pun dapat sunat juga. Semangatlah semayang. Semayang alhamdulillah tadi. Kita dah tahu macam mana semayang dia. Tentu umat Islam makin zaman tuan. Yang mu'akad tak buat. Yang orang mu'akad buat. Sunat sebelum isyak patut lain dia buat. Lepas isyak tak dibuat dia. Orang yang mu'akadnya lepas isyak. Sebelum isyak tak mu'akad. Buat tak salah. Tapi yang lebih utama buat lepas isyak. Kita lepas isyak kita bangun balik pun. Dah. Sebelum rajin. Dia macam makan, dia makan, dia makan. Ni lauk pelandu, ni lauk kangkung. Tuan-tuan nak ambil pelandu dulu, berkangkung dulu. Tapi pelandu tu tuan-tuan, dia dalam dalam tu. Kita duduk sini, pelandu depan, kangkung depan kita. Mengikut sunnah Nabi, ambil yang depan dulu. Tapi depan kita tu kangkung. Pelandu tu pun tak banyak, sikit je. Tuan-tuan nak ambil yang mana tu. Kangkung dulu. Bodoh nama. Kangkung kat ayari. Belakang rumah ke tanah. Ni pelanduk setahun sekali lah. Mak dapat bukan senang. Kangkung kat dulu ambil. Sunat saya. Memang sunat. Tapi bodoh dia buat begitu. Kongkong dia langkau kat ambil pelanduk dulu. Sedap pula rasa macam pelanduk ni kata dia. Dia bukan sedap. Sebab dia tengok pelanduk tu jangan lumpur. Dalam bab makan, tahu nak ambil yang sedap. Dalam bab ibadat, tak tahu mana nak ambil dulu. Ada majlis ilmu, dia semayang sunat. Dia masuk-masuk, semayang sunat, tahiyatul masjid. Ini majlis ilmu dah ni. Allah. Pejam-pejam di mata. Ini orang ngajar. Orang ngajar, dia majlis sunat. Semayang sunat dengan ustaz pun lah. Depan di mata ustaz bayang. Ustaz sampai terhenti di mata. Mamat ini betul. Pasal itu Nabi sebut. Riwayat Abu Zar yang dipetik di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa hadis itu? Hudur. Madzal'an afdalu min salatin al-raka'ah. Hadirnya seseorang dalam majlis ilmu ini. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tuan-tuan di dalam hidup ni, umur pun dah banyak-banyak lah umur. Kan? Tapi bagi saya umur tuan-tuan semua dah pendek-pendek lah. Mana ni panjang lah, semua dah pendek lah. Yelah tuan-tuan, panjang lagi lah. Pukul umur dah, 50. Panjang lagi. Tak ada lah pendek lah tuan-tuan, kita nak lah mati. Tentu kita 10 tahun ke lagi, 2 tahun ke lagi. Kita sudah cakap. Tak. Panjang pun umur dia. Pindah panjang umur. Pasal tu manusia jadi lalai. Kita ni makin pendek umur tuan-tuan. Sebab kita nak arah ke mati. Nah, kita nak pergi sini. Dari sini. Ya. Yeah. Tahu? Nak pergi sini. Dari sini. Makin jauh tu makin dekat. Ha? Makin jauh tu makin dekat. Kita dari sini, nak jalan ke sini, penamat ke sini. Jauh betul lah jalan dia. Jalan lagi jauh. Jauh lagi yuk. Dekat dah. Dah, dekat dah kan? Sampai sini, dekat dah sampai lah. Kita pun sama entar. 50, Nabi kata umur umat aku Siti nama sebari 60 ke 70. Artinya, dah dekat, aku dah pendek lah nak ambil. Itu manusia ni dia panjang lalai. Panjang umur, dia tentu dengan 2 hari. Panjang umur. Tapi dia orang sudah siap ke sarapan tu yang tak boleh dalam lama. Dia nak kondi apa. Saya tengok dia dah siap sarapan, saya tak boleh tengok ke sarapan. Ada tengok, saya tak boleh, tapi tengok. Dia nampak dia orang dalam kondi. Tak nanti sejuk. Sejuk tak sedap lah. Nah, saya tu tengok dia orang siap sarapan. Dia besar kata dia ni. Tuan-tuan, sembahyang yang macam mana yang boleh menghilangkan penyakit tadi? Sembahyang tak? Tuan-tuan semua dah sembahyang tak? Tapi penyakit punguk masih ada lagi. Tak. Dalam hati itu masih bersalah lagi penyakit tadi punguk. Sedangkan Tuhan rakam dalam Quran, ayat 10 dan sembahyang ini ialah inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah daripada sifat keji, sifat-sifat mazmumah. Artinya sifat itu tak ada. Dia bukan ada kat dalam tu. Itu sifat yang mendatang. Pasal itu dia cegah jangan bagi masuk ke dalam tu. Tapi bila dia dah masuk, nak kena bersihkan. Dulunya dia bersih. Tak. Lahir-lahirnya kita yuladu al-fitrah, dia bersih. Pasal itu Tuhan kata sampai umur baligh kau kena sembahyang. Betul? Sampai umur baligh kena sembahyang. Selagi umur tak baligh, benda sifat tadi dia tak masuk lagi dalam. Dia tak tahu dalam, padahal tu bersih. Pasal itu budak kecil, dia bersih. Dia tak tahu apa tu. Kalau kita buat ke masjid pun, dia lari. Lepas tu tengok orang sembahyang. Tak apa, boleh ke lah. Tapi banyak ada orang masjid malah jauh. Apa di bawah budak-budak ke masjid? Mengganggu orang sembahyang. Bawa lah, datuk pun nak bawa susah. Dan 40 so ajak ke masjid, mana dia menang dia. Tapi ustaz dia ganggu orang sembahyang. Tak apa dia ganggu sebab dia budak ada dosa. Dia yang bimbang, dia yang ganggu. Dengar-dengar bayar lah tu. Cuba berisau. Tapi katakan budak yang lari-lari-lari tengok kita, lantak kalah. Oh tak rusuk sembahyang. Usah semegang lah tuan-tuan. Kat rumah TV pun buka. Radio buka selangkuh sembahyang. Baju tak pakai. Boleh je pun. Okey je kalau dah lapar. Anak cucu dah lari tak lapar. Tengah sembahyang cucu sampai angkat ke sejadah kita. Tak ada apa pun. Kat masjid tak kena risau. Tak kena kadang-kadang pelik dengan orang selangit. Jangan buat jodoh ke masjid lah. Ganggu orang yang sembahyang pun semua bising. Biasalah bising. Oh, ganggu tu biasa. Budak-budak lari tu biasa. Budak-budak. Saya yang lebih bangun tua-tua lari sama. Aku misalnya dia budak standard lah. Kita nak latih dia datang masjid, datang surau, budak-budak. Dah tua nak ajak pergi surau hari ni. Lihat dah kita dah matu. Nak ajak non. Ajak. Budak-budak, mari. Jom ikut ayah ke masjid. Angkut satu band, satu bag, jom. Di masjid. Nasihat dia pun kenjar, nak dengar. Ya, tahu. Dia lari-lari lah, tak apa. Balik nanti dia cakap. Yang kali ke masjid, duduk diam-diam, dia elok. Kenang ke masjid ni, berkelakuan baik. Tak, jangan dia kecubit budak tu. Selalu dia pergi ke budak tu. Kejerit budak tu. Salah kita. Mentarbiah budak. Tak kena lah gitu. Ada. Jangan ni, supaya budak tu tak tahu apa dia suka dia, ya. Bawa belum pergi masjid ni nanti ayah mak sari duduk ada itu duduk dia diam. Ya, yang anak laki-laki duduk dengan ayah, anak perempuan duduk dengan mak, duduk ada itu dengar ada itu. Dan dimisi enggak? Tak apa, biar, biar, biar. Nanti balik cakap lagi. Sebab budak ni tuan-tuan, dia rakaman dia buat. Dia bergantung dengan ayah dia lah. Mungkin ayah dia belum buat kecil. Ataupun mak dia buat, kelancar-kelancar. Saya tak ikut. Masa tu saya tengok orang pergi masjid, bawa anak takut. Saya tak kisah. Tapi ada juga ustaz yang marah bila dia mengajar, dia tak bising. Oh ya. Ni mak bapak tak nak jaga anak, dah jaga dah. Tapi nak buat macam mana? Dan salah kita orang, kan? Cuba kita buat masjid, ada taman permainan di belah sana. Hampir main. Dan macam-macam dekat-dekat kedai makan, KFC, ke McDonald's kan. Dia buat taman permainan tuan. Sebab dia nak bagi mak bapak dia kenyang sampai sihat. Engkau melantak anak main situ. Kan? Kalau tak dibuat itu, kau tak boleh nak melantak. Tak boleh nak balun lah. Kan? Terganggu. Duduk kat dia makan. Tak ada nak makan. Hilang selewok. Dia pun pandai lah. Kan kau ada banyak-banyak, budak boleh main situ. Engkau melantak lagi bini. Kan? Tinggalkan budak tu sekutul dia. Tengok. Orang dia gom tahu buat. Kita kat masjid ni tak tu nak buat. Buat dah sikit satu ruang. Aku untuk anak-anak main ke situ. Jangan letak barang bahaya. Letak kapet elok-elok. Kan? Dia ada main situ. Lantak kau lah nak main. Anak main situ. Dia main. Dia tak. Orang dia makan buat dah. Orang Islam dia lemah dah. Lemah sangatlah. Fikirlah dia nak buat masjid, buat masjid, buat masjid. Sedialah tempat permainan budak-budak sikit. Sedia sikit tempat. Supaya anak-anak datang. Supaya dia datang, semangat datang ke masjid. Ini dah tua-tua baru nak buat kuat badminton ke masjid. Main dah. Orang selama dia balik. Faham juga. Buat kuat sebab takut. Untuk nak menarik remaja datang masjid, tak ada mananya. Dia main-main-main, cermin masjid pecah. Kita sampai dia balik. Faham tak? Dia mesti bawa, budak kecil dia bawa. Tapi sediakan tempat permainan dia. Kalau dia bosan juga, aku mentuh lawan boring cakap. Boring betul aku, api main. Budak besok. Dan Tuhan, nak semayang bukan masalah budak itu. Tetapi Tuhan kata dalam Quran, illal musallin allazina hum ala salatihim dalimun. Semayang yang bagaimana yang boleh menghindarkan sifat keji itu. Sifat keji datang kemudian. Maka dia sekat dengan semayang, jangan bagi masuk. Dia terlepas sudah masuk, kita kena sembahyang supaya dia tidak terlepas. Ini benteng dia. Solat ni lah benteng dia. Pasal itu dia balik saja dia sembahyang supaya jangan masuk sifat-sifat ni. Dia kalau masuk susah nak buang. Dia kalau masuk sifat tu sombong, ni pemarah, dendam, dengkian, dia masuk dalam tu susah nak buang kan. Itu pejam di mata dan dia pun. Dan tambahlah semayang itu umat Islam akhir zaman ni. Macam-macam gaya tu. Nabi seorang yang tengok mengajar. Kita mana-mana yang ubah semayang, tak tahu lah. Ada yang tinggi, mana dong kata Nabi. Makmur tinggi. Ada yang silat, mana dong. Apa kena, tak tahu lah. Ada yang macam sotong, mana lah. Nak tanya ya. Niat. Tak bersungguh nak angkat. Ini champion dengarlah. Yang ini pula pasal tak masuk-masuk. Oh. Payah nak masuk. apa yang nak masukkan, apa yang nak masuk. Ustaz tu kata dia mesti masuk niat dia alif lam lam ha, alif lam alif lam lam ha, alif kafaro lapan tu mesti niat tu habis. Saja aku semayang waktu sumur dua rakaat makmuman dan ta'ala habis huruf yang ke-8 tu yang tak masuk tu. Kadang dah letak niat tak habis. Sekali lagi astagfirullah. Kadang Allah niat tak habis kalau tak letak lagi. Sekali lagi tu yang astagfirullahaladzim. Pulang segera binas, makin nas, angkat lagi. Allah, Allah. Hei, susah tu nak masuk. Nak masuk kotak. Nak masukkan niat ke lautan. Niat tu bila tak keluar tu. Bila nak tentang buat keluar. Dia memang duduk dalam tu. Bila nak duduk keluar tu, tak boleh bawa dia keluar. Nama pun niat. Niat tu ke mana? Tentang niat tu ke mana? Hati. Hati tu duduk mana? Gelap. Dua ajar macam tu. Pasal tu kita ibadah dengan Tuhan untuk ikut dia. Ya. Pasal tu ibadah ikut-ikut kita jadi apa? Bayang. Lima waktu cukup. Tapi inilah persoalan penting. Persoalan penting, ruh semayang itu tidak ada pada diri wayang semayang. Tak ada. Mana ada? Nak menghayati bacaan, kita pun tak faham mana. Nak ikut, kita pun tak apa. Kebetulan kes ke rumah habis pula. Imam pula baca banyak. Dan layar dia lah. Imam. Kes dah habis, Imam. Dan rumah masuk pula kes ni terkait siapa dia orang buka ni bismillah tak imam tak habis lagi mana nak pergi bukan mana pula ni ceritakan nak sampai terkacam lah kes musim tunggu tes tu balik dayun keluar sebuah makin pergi kedai India pusing kena mamak tu pusing kena cina imam tak habis ni tak. Dah separuh jalan kau imam rukuk. Allah, aku nak rukuk. Jadi aku supaya aku tu. Dia sendiri dengan kes tu. Pasal tu masjid patutnya. Buatlah. Minimal kes-kes, jual kes. Jual barang-barang dapur di samping penjana ekonomi masjid. Boleh bantu kurma orang Islam sampai diri. Tak gaduh lah. Bang! Mana? Masjid. Kes dah habis ni. Tak apa. Berpetong tu nak cakap. Kes apa? Kes lampu ke? Kes apa? Kes lampu lah. Berpetong. Satu tong dah lah, kata dia. Amat nak dua, kau nak sedut dan sama. Kau tak aku nak semayang ni lah. Kau sibuk nak fikir dah apa lah. Ya, dua rumah ni pun satu. Kadang-kadang. Dia kita nak menunjuk siap-siap tu lah. Bawang tak ada garam lagi. Mula nak tinggal sesudu. Siang-siang buta tadi kita membuta, ya tak ada cakap apa, gas nak ambil lah, apa tak ada apa. Makanya orang buat, tahu tak gas nak ambil, tahu tak? Kalau yang masak lah, tak masak, tak tahu tau. Tahu tak? Tanda-tanda gas nak ambil tau. Dia macam nyawa nak pergi, ha? Masuk kita rilai-rilai ke rumah, dia tak ada risau gagam ke bawang ke, tak ada. Bila dah siap pakainya, ya? Alah bang, garam api dah apa aku nak pergi masjid ke? Alah, pergi dah pergi garam dulu. Kalau tak sempat nak macam mana? Alah, sempat! Gitu gini. Panjang sempat. Aku letakkan balik ke lantai garam, balik ke. Tu yang tengah semayang susun tu. Mana pula nak pergi garam atau garam lain. Nak pergi lu, garam silu, kau sekambil. Nak pergi tu, ni curah garam tu. Pasal ni. Orang masjid buatlah satu tempat. Jual gas. Jual barang-barang dapur. Kambing ni telefon. Bang, kat mana? Masjid lah. Mana lagi nak kambing malam. Gas dah habis. Anak kau kalau Paisah kan balik buat tong gas. Berpetong pun nak. dana ekonomi masjid boleh tolong orang Islam. Simpel Islam itu tuan-tuan. Islam ini senang sangat mudah. Agama yang paling mudah. Ad-din yusrun. Agama yang paling senang, paling mudah. Susah masalah. Nak gunting rambut, dekat masjid kita ada kedai gunting rambut. Tak payah nak lalak-lalak nak pergi kedai. Kedai India, kedai Cina. Mana ni? Kedai rambut. Mana? Ada kedai India tu, tutup pula ke kedai. Habis tu? Tapi Cina tu buka tu. Amoy. Singlet pendek. Ini singlet. Gunting rambut kita geser sana, geser sini. Haji tu pun pergi lah, tak ada gunting situ pergi ya. Suruh lah kalau itu yang lepas tu tak sempat panjang kamu tu. Mana ni? Dengan pendek lagi yang pun gunting lah. Panjang lah limah, buka limah kuat, dah lama tak jumpa apa itu. Inilah penyakit tu. Orang Islam ada tak nak buka kedai gunting rambut. Tu saya marah kat buka zakat tu. Orang buka zakat ni, orang buka zakat, lembaga zakat ni kan. Cukurlah kau bagi, jangan bagi duit dekat orang miskin ni. Kan? Orang sini, sini tak adalah miskin. Tengok masjid tu tahu, tiga tingkat bang. Masjid tak ada miskin liut. Ni kalau miskin lah. Cuba kumpul kau orang miskin ni, jangan bagi duit. Apa nak buat? Panggil mesti. Kau boleh apa? Tak boleh apa? Kau boleh apa? Tak boleh apa? Kau boleh apa? Tak boleh. Aku hantar kau khusus 3 bulan. Khusus cara-cara menggunting rambut. Zakat tanggung selama 3 bulan. Lepas tu zakat buatkan di masjid. Siapkan gunting, siapkan semua perlengkapan gunting. 3 bulan lamanya aku ini khusus. Lepas ni besok kau buka. Tuh. Hantar ke masjid. Kau pergi gunting rambut ke masjid kedai tu lah tu. Keuntungan ambil. Lepas ni zakat tak tanggung lah. Sebulan pada tu zakat tanggung lagi. Tuan-tuan bayangkan orang Islam pergi masjid. Yalah. Anak nak sekolah. Bawa anak tak gaduh-gaduh nak pergi kedai Cina, kedai India, kedai India pula. Buat masjid, tak dapat maghrib, isyak, tak dapat isyak, subuh besok. Lepas subuh besok, subuh, tak subuh asar. And simple tuan-tuan Islam dan ekonomi. Yalah. Dana ekonomi. Senang tuan-tuan. Buka apa yang miskin dapat kerja. Zakat pun tak gaduh nak nanggung ni. Duit zakat sampai tak cukup nak nanggung si miskin. Setiap bulan 300 bagi beras, minum, kopi, teh. Bila sudah lah. Bagi aman tak cukup. Ada orang miskin. Nah, itu saya punya pendapat lah. Tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan setuju tak setuju. Yalah. Nak jana, kata nak jana ekonomi. Sebab Islam dia kena buka semua. Ekonomi ada, politik ada. Semua ada. So, ini aku bagi tahu semua lah. Dan itu saya tak ngajar lah tentang ekonomi. Tapi nak cerita ekonomi Islam kat masjid ini very simple lah tuan. Ya. Tolong orang miskin, ibu-ibu tunggal banyak masalah. Kau boleh apa? Tak boleh apa? Aku hantar kau khusus menjahit. Hari orang perempuan suka kalah rambut, aku hantar kau khusus tahu mengalah rambut. Kalau lah nak belang kau, nak hijau, biru, kuning, hitam, suka tinggal. Dia pun tak hantar ke dalam kapi itu, tak tahu orang halal atau tidak. Dedah aurat ketubat hukumnya haram. Kan? Ada kat masjid. Saya tu orang perempuan. Nak cuci muka, nak cuci kuku. Sekarang kuku pun ada orang cuci kan. Punya pemalas orang itu. Dalam cara robot tahu. Kaki dulu, tangan pun dulu. Dalam cara robot. Pemalas. Orang Melayu. Ayah kan orang Cina. Kuku kita pun dia. Nampak sangat orang Melayu pemalas. Kawan sini lah, pandai lah. Tak mau lah. Ini nak jana ekonomi. Ini cerita dah jana cokkan. Tak. Dapat pahala, ekonomi naik. Orang Islam senang. Ini sampai pukul-pukul ni tuan. Ha? Dah boleh berhenti dah? Ha? Boleh pergi? Tak berhenti, boleh berhenti. Aku tak nak kata dia. Hari ni pun ada 3 tempat lagi ni. Bukan sekali kan. cerita tentang muslimin dan muslimat. Apa saja Islam terlalu terlalu simpel pada kesalahan. Namun Islam tidak menggunakan kesempatan Islam yang ada. Ya, cakap juga zakat mengeleng-eleng-eleng-eleng tak depo. Betul sibuk zakat tak ada, zakat tak ada. Bungun zakat tu, zakat ni lah, kali dia kata apa? Pendakwah bebas pun kena bayar zakat. Apa kena engkau? Kita bukan ada pendapatan tetap. Pendakwah bebas ni, suka hati orang dia. Bapa nak bagi, nasib-nasib tak kau. Dan, lepas tu dia suruh bayar zakat. Tanyalah sedikit kau. Semua nak turun, ajmahir kan. Zakat pendapatan pun nak semua. Kita juga tuan-tuan nak bayar-bayar lah. Tak. Tak. Sebab aku bayar zakat simpanan dia. Sebab orang kalau berlebih duit, zakat aku buang. Orang berlebih duit tuan-tuan semua simpan. Apa maknalah zakat simpanan tu? Nak zakat pendapatan lah, zakat itulah. Banyak sangat zakat nak buat. Zakat simpanan. Buat. Sebab orang berlebih duit, simpan. Mana ada orang berlebih duit membuang? Ada. Buang duit. Apa buang pula? Lebih berlari. Banyak kan lebih berlari. Lebih simpan. Kutipan zakat simpanan. Sebab zakat simpanan tu ada dalam hukum. Zakat pendapatan tu mana hukumnya? Zakat simpanan ni berlaku pasal Dr. Yusuf Qardawi. Datang Malaysia ni dulu. Datang Malaysia, cakap Arab. Orang Malaysia ni kan suka macam tu. Menceramah nak orang Arab. Menceramah Melayu, tak faham. Nak lemak lah. Mahdur Rasul bagi orang Arab. Syekh Habib Abdul Qadir Sagar. Aku iyai. Dia pun cakap Arab. Tapi tak terlazir lah. Namun melampau. Macam faham lah. Aku ingin ajar Arab. Tak pernah faham. Tapi ada translate sah. Ingat translate tu semua ingat. Apa tu? Mama. Pernah okay, gitu. Lu sedap lah Arab cakap. Cakap dia. Faham ke bang? Mana pula faham bahasa Arab. Ya. Habis tu kita sedap. Sedap lah dia punya nada. Aku sedap. Itu lah. Nampak pun jadah. Panggil yang Melayu yang senang. Awak orang Melayu. Panggil orang Melayu. Orang Jawa, panggil orang Jawa. Ah, lantang cakap Jawa. Ini ceramah apa ni? Ini ceramah orang Jawa sebab ini semua Jawa. Ya, panggil orang Arab. Yusuf Qardawi datang Malaysia lah. Tipu dia cakap pendapatan tu. Tapi Yusuf Qardawi cakap lain. Kita cakap lain. Saya dengar lah petikan Yusuf Qardawi tu dulu. Yusuf Qardawi tu kata, zakat pendapatan ni bila dia kena buat? Bila mana kemiskinan melebihi kekayaan. Apa maksudnya? Negara kita ni miskin dia 70%. Kaya 30%. Zakat yang ada selama hari ni tak mampu nak menanggung kemiskinan 70%. Di kala itu kata Yusuf Qardawi, boleh untuk kemahas selatan dipungut zakat pendapatan orang ni untuk menanggung kemiskinan itu. Itu Yusuf Qardawi kata dalam fatwa dia. Bukan dia kata wajib turun. Zakat pendapatan juga. Sebab tuan-tuan pun tak tahu. Tahu tak? Kau dapat 3,000 sebulan. Kali 12. Bagi itu bagi ini ada bela lagi 6,000. Itu kira atas letak. Bukan tak kira hari-hari kau tak kira. Aku pun kira atas kata cukup juga. Bulan ni cukup. Lebih. Bulan depan mak masuk hospital. Anak pula sakit. Kereta pula kau tak mampu. Bulan sekali lagi besok, ayah pula sakit. Bulan sekali besok, kereta pula tak mampu putus. Nah, 2,000 lebih kena. Tangan dah jadi 2,000 lah. Gaji dah 2,000 ringgit sebulan. Bayar zakat juga. Zakat kita apa? 2 ringgit. Kau dah putus saja. Kita tak nak lalu. Menanggir menangkuk, rentang tak ada apa. Zakat tak bayar balik semua. Apa masalah tuan? Tangan macam tu. Tak ada nyanyi. Tak apa zakat bagi balik. Nah, ambil. Bayar. Ada. Mutip senang. Pasal itu nak buat sesuatu ni kena ada tahu hukum dulu. Oh, zakat zakatan wajib, fatwa kata wajib, kaya. Sebab itu saya pernah cakap dengan Puan Zakat di 9 dulu. Sampai Puan Zakat dia lapor, saya pun tak nak jawab soalan Ustaz. Tapi tanya mufti lah. Aku tanya mantan mufti di 9 Puan Zakat. Dia pun tengah-tengah. Masuk hati, malah nak bayar, sudah. Sebab dia pun tak nak jawab benda itu. Sebab dia pun tahu resiko kita tak minta itu. Pasal itu dia kata apa? Milik hutang, milik yang sempurna. Dah ambil 3,000 lambangan. Settle semua masalah. Lain cerita. Ni duit pun belum ambil lagi dalam bank ni. Belum cucuk dia dah potong dah zakat tempatan dia. Belum cucuk lagi. Nah, belum cucuk gaji dia tahu 3,000. Tapi belum tengok belum cucuk apa-apa belum. Okay. Dia dah potong dah. Macam mana tentang? Macam mana? Betul. Pasal itu duit zakat boleh hilang. Sebab apa hilang? Pasal keberkatan duit zakat dah ada. Nah, duit zakat itu dah campur dengan duit syubhat, duit haram campur. Pasal itu dia jadi hilang. Duit zakat orang tak takut nak nyebat. 200 satu selama. Bukan ringgit, 200 ringgit, 200 ribu. Bukan rupiah bang, ringgit bang. Ha. Siapa beli lah? Ada berdekat ni? Hantar juga lah. Tak puas hati dah jumpa aku. Nak tegak pun tak boleh. Nak perjelaskan balik semua tu. Islam ni very simple tentang. Senang sangat-sangat. Tapi umat Islam buat susah Islam. Kalau itu tujuh lebih dah tentang. Kan tuan tak marah. Tuan pinggang kan tangan pun. Lutut tak tahan, pinggang tak tahan, itu pun dah gosok kaki, tak tahu berkali dah. Ustaz tak nak ambil ini, kata dia. Kata nak ambil, kata nak ambil. Aku sedap lah, kalau tadi saya berjuruh. Kosong ini. Tapi nak dia tetap tunggu. Bila akan datang? Bila tetap panggil lagi lah. Tetap panggil pun boleh panggil lah, kosong belum tentu. Sebab ada lah kosong, 18 kosong. Tak, ini benar adalah. Ini pun saya dah boleh subuh kata ni. Di sesi 16. Tapi pengurus saya dah bagi ni. Dia cakap dengan Cik Mat. Boleh Cik Mat hari minggu ni. Pengurus saya dibagi ni ke sini, saya datang ke sini. Itu saya kata pengurus saya, tapi cari ustaz lain pilihan di tempat saya. Baik ada, dia datang sini. Saya ada 19 kata ni hari ni, pagi ni. Dan hari itu saya datang sini lah. Datang sini dan masuk kolam tu. Ini saya pergi, pergilah sekali ni tengok masjid ni besar ni sedap. Tengok subuh ramai tak orang. Masa itu ramai. Terus itu pasal dia makan. Ini pun alhamdulillah ramai ni. Memang ramai subuh lah macam ni. Ya, boleh lah datang lalu. Kalau makin lah, panggil lah orang. Ya, terus apa panggil ustaz tu punya pikir terlindung. Ustaz tinggal apa? Aku dah ingat tak nak panggil, sudah panggil, tak panggil, sudah. Senang mengelakkan, sebab saya tak jaga terjemah, yang penting saya jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kata buat, Allah kata cakap. Jangan sampai Allah kata aku campak dengan aku, nanti aku tak cakap, aku bimbang. Kalau tuan marah lah, habis-habis pun tak panggil dia. So, siapa panggil ustaz tu? Banyak di masjid kata dunia nak panggil. Tentu, bukan nak sombong lah. Tapi kita kena jelaskan benda ni. Kadang-kadang orang kata, susah panggil lah. Biar dia rasa ni. Tuan-tuan, sebulan saya nak ngadap tinggal 180 kelas sebulan. Sehari 4 kelas ke 5 kelas 180 tuan nak dikejar. Dan merah tengah jalan, tidur belum kereta yang pada mata dia kejar. Dan ni malam tadi balik pukul 12 malam. Lepas tu datang kat sini, tidur kat belakang tu. Tuan-tuan tidur lena kat rumah. Saya tidur dalam kereta. Oh, mangang itu begitu. Tunggu 5.43 baru tarahim. Lambat betul, buat kita mungkin balik. Dan aku datang nak tengok, buat apa nak sampai. Saya di belakang tu, dia pergi. Dan, aku tak tahu. Jadi tuan-tuan, muslim-musliman, insyaAllah, kita jumpa dia dari waktu dah tuan-tuan, sebab air pun dah siap. Tuan-tuan pun dah tak larat, tapi sebelum tuan-tuan, Siapa yang ingin memiliki sebuah kubur terbaru tentang hari kenali Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar kubur itu? Pernah dengar kubur itu? Buku ini buku cetakan terbaru tentang 2011 kalau bukan kata Yoro. Maknanya adalah utar-utar dan kawak. Tapi saya bawa buku ini mari kenali Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan boleh dapatkan cerita tentang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi pun. Kenal Nabi Muhammad dia lain tak kenal. Jadi siapa nak dapatkan buku ini boleh berjumpa dengan pengurus saya lepas ini insyaAllah. Dan sebelum itu, sebelum saya nak tutupnya tentang, saya nak tutup demo kat tuan-tuan tengok dia. Ini demonstrasi dia panggil. Tuan-tuan pernah tengok ni? Ini bukan terselain ke tuan-tuan? Ha? Tuan-tuan pernah tengok? Tuan-tuan pernah tengok ni? Kalau ini tak pernah tengok, jangan jadi orang Islam. Quran ni tak apa ni. Ha? Saya nak tutup demo kat tuan-tuan tentang teknologi yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia panggil fan Al-Quran. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau apa? Beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan? Mereka tidak akan beriman. Jadi ada tiga orang kori. Dalam ini ada tiga orang kori. Sudah isi satu orang kori dan musyari. Kemudian dia ini ada MP3. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya pemalas. mana waktu Quran ada yang hilang macam kan bahwa tentang indeks Al Quran ini jangan hilang, kalau hilang tunjuk kat pipi dia apa nah apa dah tunjuk kat pipi mau dah tak mau dah tunjuk kat kain kumpul yang ini nak surah apa tekan jelas surah mana-mana yang ada dalam ini yang ada 114 surah ini 37 ini tekan lah mana pun semua dia baca sendiri lah. Tak. Orang perempuan katin-katin. pagi, tadi, petang, tadi, tapi dah suami cakap, dah waktu dah.